Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke 18 hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Tidak bosan-bosannya kita menasihati diri kita sendiri-sendiri agar kita tinggalkan kemalasan, kita tinggalkan yaitu hal yang sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Ini adalah saat yang sangat mahal yang belum tentu Allah berikan kepada kita di tahun-tahun berikutnya. Kesempatan yang tidak setiap orang Allah berikan kesempatan. Seandainya pada hari yang ke-18 ini belum pula hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu yang sangat ini berharga di bulan Ramadan, maka berdoalah, merengeklah, bersimpullah di hadapan Allah agar Allah semua, agar Allah benar-benar yaitu memberikan taufiknya kepada kita sehingga hati kita ibaratnya batu yang hancur, yang luluh, yang betul-betul melunak, sehingga betul-betul memiliki pandangan yang semakin tajam terhadap kebutuhan kita kepada kampung akhirat. Bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Durar, di mana kita sampai pada pembahasan tentang Tauhidul Asma wa Sifat. Dan pembicaraan tentang Tauhidul Asma wa Sifat sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ilmu yang sungguhnya menjadi dasar penghambaan kita kepada Allah SWT. Maka telah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala bahwa akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutalli'u alial bashar. Kesempurnaan manusia dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat Allah SWT. Dan ilmu ini ilmu yang sangat berdampak dalam kehidupan nyata kita. Kenapa? Bahwa ilmu ini ilmu yang paling mulia, asraful ulum. Ini ilmu yang paling mulia karena berbicara tentang zat Allah SWT yang dampaknya adalah praktis dalam kehidupan kita. Renungkan perkataan Al-Imam Al-Qayyim yang telah lalu bahwa ilmu ini adalah aslu ilmil abdi bisa'adati wa kamalihi wa masalihi dunyahu wa akhiratihi. Ilmu tentang Allah ini adalah aslu kulli ilmin, pokoknya segala ilmu, induknya segala ilmu. Ini ilmu seorang hamba yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kesempurnaan, kemudian masalih dunia akhirat. Itu induknya itu ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala. Orang yang paling mengenal Allah, lalu pengenalannya itu ini benar-benar berpengaruh dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi orang yang paling berbahagia dalam kehidupannya. Orang yang paling sempurna dalam meniti jiwa kemanusiaannya, orang yang paling meraih masalih yang sebesar-besarnya, dunia dan akhiratnya. Maka simak, mari kita simak perkataan beliau. Ini apa ungkapan beliau? Wa man ayqana hadza biqalbihi kanat nafsuhu indahu ahwanun alih min ayuqaddima rahatahu wa ladzataha ala mardati rabbih hadza fi ma'rifati qudratu nafsi. Barang siapa yang dia meyakini dengan hatinya tentang semua nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna itu, itu akan membuat jiwanya itu ringan. Bagi dia itu ringan untuk dibawa kepada perkara yang yaitu kepada perkara yang menjadikan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelezatan dan kenyamanan. Kenapa? Dia sangat mengenal nama dan sifat Allah dan dia itu sedang berjalan menuju kepada arah meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekarang minta maaf. Ada seorang laki-laki, dia sedang yaitu tergila-gila dengan seorang wanita karena sangat ideal buat dia, segala-galanya ada pada wanita itu yang dia butuhkan tentunya sisi manusia. Lalu letaknya wanita ini harus nyebrangi gunung, nyebrangi lautan. Orang bayangkan blenger. Orang bayangkan blenger lewat hutan, lewat gunung, lewat lembah. Itu pengantar-pengantin itu dia boleh jadi berkomentar, gila ini perempuan di tempat pelosok kayak gini kok ya dicari dia, dia ambil juga. Tapi bagi orang yang hatinya telah mengenal siapa si wanita yang akan dia ambil ini, ringan buat dia. Ringan. Dia tempuh jalannya walaupun berkelok-kelok sangat jauh, naik gunung, turun gunung, nyebrang laut, lewat hutan. Oh, bagi dia gak masalah. Ringan, akan menjadi ringan. Kenapa kita terasa berat? Itu melakukan segala macam yang berkaitan dengan keridhaan Allah Ta'ala karena kita tidak mengenal Allah dan pengenalan tentang Allah enggak meresap dalam hati kita. Enggak meresap dalam hati kita. Seorang pencari kerja ada di negeri Korea umpamanya satu bulan gajinya 50 juta. Akan dia kejar itu. Persyaratannya serumit apapun itu akan dia kejar. Dan dia gak merasakan capek lelah gak? Yang dia lihat itu apa yang akan dia dapatkan itu. Demikian pula jiwa seorang yang mengenal hamba, yang mengenal Allah Ta'ala, Rabbnya, keagungannya, kesempurnaannya. Lalu dia ingin meraih itu keridhaannya. Tapi itu ada jalannya. Oh, jalannya itu akan dia tempuh. Dan itu dilakukan dengan keringanan jiwa. Dengan sangat ringan jiwanya itu. Wa amma fi ma'rifati qudrat qadri rabbi fa inna dhalika yurithu haya'an min Allah wa mahabbatan lah wa ta'alluqa qalbihi bi wa syauq ila liqa'ihi wal uns bi wal inabah ilayhi wal khasya wa khasyati wal firar min al khalqi ilayhi wan nasu yatafawatuna fiha tafawutan la yuhsihi illa alladhi arrafahum binafsi wa kashfa liqulubihim wa kashafa liqulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum. Belum mengatakan adapun fi ma'rifatihi dalam pengenalan dia tentang qadri rabbi, pengenalan dia tentang kemahakuasaan Allah, ketika dia tahu tentang kehebatan Allah oleh Tuhan yang maha kuasa atas segala-galanya, fa inna dzalika yurithuhu haya'an min Allah, maka akan mewariskan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Rasa malu. Kalau kita tahu bos kita ini ngintai terus kita ini dan mampu untuk membuat kita itu jadi apa dan kaya apa, nasib kita itu ibaratnya di tangan bos kita ini, kita akan malu. Malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengundang murkanya ini bos ini, apalagi Allah Ta'ala. Orang yang mengetahui tentang kadar kekuasaan Allah Ta'ala, maka dia akan malu, akan muncul rasa haya, sehingga akan muncul rasa muraqabah. Maka iman ini sangat berbanding dengan rasa malu. Al-imanu al-haya'u wal-imanu qurina. Rasa malu dan iman itu dua sisi yang senantiasa beriring. Ada iman, ada malu. Semakin sempurna iman, semakin sempurna rasa malu. Ketika tidak ada iman, tidak ada malu. Maka orang yang mereka imannya tebal, keyakinannya tentang Allah itu kuat, dia menjadi orang yang paling malu. Dan Nabi adalah manusia yang paling pemalu. Bahkan lebih pemalu dibandingkan dengan perempuan pingitan. Malu yang sebenarnya, malu dalam makna yang sebenarnya. Bukan malu-maluin. Kalau mau ke masjid, malu ah. Kalau mau taklim, malu ah. Ini bukan malu yang diinginkan dalam syariat agama ini. Malu dalam syariat agama ini adalah malu tercegah dari melakukan perbuatan yang kurang baik, yang nista, yang corok, yang keji, yang akan menjatuhkan harga diri. Dia malu. Dia malu. Sehingga semakin tinggi derajat keimanan seorang, dia akan memiliki yakni muru'ah yang sangat tinggi. Kalau seorang orang awam mungkin keluar dengan kaos singlet kemudian katok kolor, itu dianggap wajar. Katakanlah masih menutup aurat itu. Tapi kalau ustadz kemudian ulama keluar dengan singlet dan katok kolor, ya tentu beda harganya, beda perasaannya, berbeda. Dia akan memiliki jiwa muru'ah yang lebih tinggi, sehingga tidak layak tampil seperti itu, karena dalam dirinya ada rasa ini malu dan ada rasa ini kehormatan yang lebih tinggi dengan dia pengagungannya kepada Allah SWT. Wa mahabbatan lah, dan dia akan semakin mencintai Allah, akan muncul perasaan mencintai Allah Taala. Semakin dia mengenal kesempurnaan Allah, akan semakin dia tumbuh kecintaannya kepada Allah yang lebih besar. Wa ta'alluqa qalbu bi, dan ta'alluqnya hati dia kepada Allah Taala. Ta'alluqnya dia kepada Allah, hati dia kepada Allah Taala. Bergantungnya dia kepada Allah Taala, semakin dia tahu sempurnanya Allah, hatinya semakin bergantung kepada Allah Taala. Wasyauq ila liqa'i, dan semakin muncul kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal uns bih, dan dia semakin bisa merasakan nyamannya bersanding dengan Allah, nyaman baca Quran, nyaman taat, nyaman salat, nyaman berdakwah, nyaman melakukan kebaikan-kebaikan. Wal inabatu ilaih, dan dia semakin yakni semangat untuk selalu kembali kepada Allah taala. Demikian pula dia semakin khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Taala. Dia akan wal firar minal khalqi ilaih, dia pun akan tinggalkan makhluk dan dia menuju Allah Taala. Kesibukan hatinya itu hanya kepada Allah Taala. Dia mulai berpaling dari makhluk. Memikirkan makhluk itu pening, pusing. Anda sangka orang pacaran itu senang-senang terus. Kayaknya senang-senang terus punya pacar. Enggak, stres, pening. Dia kalau pas pisah itu rindu untuk ketemu, sehingga hatinya tersiksa. Kalau pas ketemu itu, dia tersiksa bayang-bayang berpisah. Sehingga itu hanya susah dan susah dan susah. Senangnya sesaat. Sesaat. Sesaat senangnya itu. Perhatian kepada makhluk itu membuat pusing, pening, bunek, dan membuat sempit dada. Sempit dada. Ini ketika seorang berikan makhluk, karena dia akan banyak kecewa, banyak kecewa, banyak kecewa, banyak kecewa. Pengorbanannya banyak, senangnya sedikit. Pengorbanannya banyak, senangnya sedikit. Apalagi kalau Anda diperbudak cinta, Anda mencintai seorang, apalagi orang itu enggak mencintai Anda, diperes habis sampai kering, sampai jadi fakir miskin, bangkrut. Dan hati Anda enggak bisa lepas, sehingga semakin susah. Mau marah enggak bisa, tapi dia minta harus dituruti terus. Ini tersiksa terus dia. Tapi kalau dengan Allah enggak, Anda ibaratnya ngasih ke Allah itu satu, Allah akan berikan 10. Anda mendekat kepada Allah itu sejangkah, Allah akan mendekat itu 100 jangkah. Anda mendekat kepada Allah itu berjalan, Allah mendekat kepada Anda itu lari. Akan puas. Gak ada orang stres dekat dengan Allah, gak ada. Gak ada ini orang yang mereka saleh dekat kepada Allah itu stres, pening, pusing, gak ada. Tapi kalau orang itu dia sangat mencintai dunia, stres, pusing, pening, gila, banyak. Sehingga mukanya itu kayak muka sudah enggak karuan. Ini adalah perbedaan ketika seorang dia bagaimana hatinya itu mengenal Allah dengan mereka tidak mengatur, mereka mengayi tidak mengenal Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah semakin lari dari makhluk, semakin enggak butuh kepada ini makhluk, sehingga hatinya fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan muncul pura perasaan pelit kepada manusia soal waktu, mengganggu waktu dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanasu yatafawatuna fiha tafawutan la yuksihi illa alladhi arrafahum binafsih. Manusia dalam hal ini bertingkat-tingkat, tingkatannya itu ini bertingkat-tingkat, yang tidak akan bisa dihitung tingkatannya kecuali oleh orang mereka mengenal kadar dirinya sendiri, dan dia tersingkap kondisi hatinya dari pengenalan dia terhadap Allah Ta'ala yang tersembunyi dari orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad qala a'raful khalqi bi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, makhluk yang paling mengenal Allah, memiliki ungkapan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang tidak bisa diungkapkan lagi. La usi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa mengungkapkan berapa banyak pujian yang mesti aku berikan kepada Engkau. Engkau terpuji sebagaimana yang Engkau tahu tentang diri Anda, keterpujiannya yang tanpa batas. Sehingga orang semakin mengenal Allah, semakin mengenal kesempurnaan Allah SWT, dan akan semakin tumbuh kecintaan-kecintaan besar kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi wa akhbara annahu subhanahu yaftahu 'alaihi yawm al-qiyamah min mahamidihi bima la yusinuhu al-an. Allah telah menghabarkan para nabinya dari kiamat kelak, Allah akan membukakan pujian-pujian untuk nabinya ini sesuatu yang belum pernah dipujikan di dunia. Ketika yaitu Rasulullah SAW ingin menghadap Allah memintakan syafaat untuk ahlul mahsyar, Nabi sujud dulu kepada Allah dan mengungkapkan pujian-pujian kepada Allah sesuatu yang tidak pernah diungkapkan di dunia. Allah bukakan ini nilai pujian di akhirat kelak, sesuatu yang belum terungkap di dunia ini. Baru kemudian Allah pun katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala Anda. Wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasfatu syafa', berilah syafaat orang kau yang diinginkan. Nabi mengungkapkan pujian-pujian yang belum pernah diungkapkan ketika di dunia. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal mahabbatu wa syauqu tabi'un li ma'rifati wal ilmi bihi. Cinta dan rindu itu mengikuti tingkat pengetahuan seseorang tentang Allah Ta'ala. Sejauh mana kecintaan dan kerinduan seseorang kepada Allah itu sangat mengikuti kedalaman tingkat ilmunya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin dia mengetahui kadar seseorang, semakin dia akan memiliki yaitu perasaan yang lebih khusus. Seorang ketemu seorang di bandara atau di terminal. Lalu orang ini gak kenal. Walaupun orang yang dia lewati ini, dia itu profesor, dokter, dosen, killer, kemudian punya kehebatan secundu langit. Maka orang yang tidak kenal itu pun, dia tidak akan punya penghargaan seperti yang terkandung pada orang tersebut. Dia lewat gitu aja. Gak tahu nilai keagungan orang tersebut yang dia lewati itu. Beda dengan mahasiswa yang kenal dosennya, dosennya sangat baik, kemudian sangat alim, kemudian sangat terhormat, di mata dia itu sangat agung nilainya. Oh, lain, sikapnya lain. Apa yang membedakan? Pengenalannya. Demikian pula pengenalan seorang hamba kepada Allah sangat menentukan tingkat sejauh mana kedalaman cintanya dan kerinduannya. Fakullama kanal ilmu bi atam, kanat mahabbatu akmal. Ketika ilmu seseorang tentang Allah itu semakin sempurna, maka semakin sempurna kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yu'minu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa bihi a'rafa kana law ahab. Kanat ladzatuhu bil wusul ilahi wa mujawaratuhu wa nadhru ila wajhihi wa sima'u kalami atam. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya serta sifat-sifat Allah, wa bihi a'raf, dan dia orang yang paling mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kana lau ahab, maka dia ini akan menjadi orang yang paling mencintai Allah Ta'ala. Allah akan menjadi zat yang paling dia cintai. Wa kanat ladzatu bil wusul ilahi, dan akan muncul kelezatan-kelezatan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala proses yang mengantarkan sampai kepada Allah itu akan dirasakan lezatnya. Jangan heran ada orang yang mereka merasakan lezatnya baca Quran, lezatnya salat. Nabi merasakan lezatnya salat dan baca Quran. Bayangkan, satu rakaat baca Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran, kira-kira 5 juz. Kalau tidak menikmati, enggak bisa. Orang ketika tidak menikmati itu, duduk sebentar, ngantuk. Duduk sebentar, gelisah, yaitu kelisian, mau cepat pengen pergi. Tapi kalau menikmati, dari pagi sampai zuhur itu melongo. Oh, menikmati pembicaraan seorang yang mereka bicara, yang sangat dia nikmati pembicaraannya, dia ikut alur terus pembicaraannya itu, seakan-akan hidup di alam apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara itu. Ini orang menikmati. Orang ketika dia menikmati tontonan bola, duduk di depan televisi, itu walaupunnya televisi, itu khusyuk luar biasa. Dia gak bisa diganggu dengan apapun. Khusyuk, sangat menikmati. Sangat menikmati. Ini ketika orang, dia itu betul-betul, dia itu mengenal perkara itu dan dia ada kecintaan. Atau dia ini ada kecintaan sehingga segala proses yang mengantarkan ke situ itu sangat dia nikmati. Demikian pula dia sangat itu lezat, wa mujawiratuhu, mujawarah, dan dia sangat menikmati bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda punya teman yang Anda cintai, duduk bersama dia itu bisa berjam-jam, waktu yang lama bisa. Tapi duduk dengan orang yang tidak Anda cintai 5 menit kayak 5 jam. Kelihatan lama dan menyiksa. Karena orang saling yang mencintai ini dia akan nyaman, tenang, tenteram, yaitu sangat menikmati, sehingga ada kenyamanan. Kemudian wanadru ila wajhihi, dia akan merasakan lezatnya melihat wajahnya, wasima'u kalamihi, dan dia akan mendengar perkataannya itu atam, semakin sempurna. Semakin sempurna. Orang paling sempurna menikmati ini semuanya orang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalul abdi bi hasabi hatainil quwwataini. Dan kesempurnaan seorang hamba itu tergantung pada dua kekuatan tadi. Pada kekuatan tadi itu, al-ilmu wal hubbu. Sedalam apa pengenalan dia tentang Allah, sedalam apa kecintanya tentang Allah Ta'ala. Apabila ilmu dan cinta itu menyatu, itu menjadi kekuatan yang semakin sempurna sesuai dengan kesempurnaan pengenalan dia. Wa afdalul ilmi al-ilmu billah, seutama-utama ilmu adalah ilmu tentang Allah. Wa a'lal hubbi al-hubbulah, dan setinggi-tinggi cinta adalah kecintaan kepada Allah Ta'ala. Semua kecintaan kepada selain Allah itu hanya akan berakhir pada penyiksaan. Penyiksaan. Semua kecintaan kepada selain Allah itu akan berakhir pada penyiksaan. Karena akan semakin memudar dan semakin ini, atau dia akan banyak dikecewakan. Tapi kalau Allah enggak. Cinta yang paling manfaat, cinta kepada Allah Ta'ala. Sehingga cinta di antara makhluk yang paling manfaat, cinta yang diikat karena Allah. Kalau hanya cintanya itu cinta rupa, sebentar lagi itu wajahnya akan keriput, wajahnya itu akan yaitu berubah, cintanya akan pudar. Cinta fisik itu ketika masih sempurna, dilihat giginya kayak susunan apanya biji timun, oh untungnya kayak biji timun sangat bagus indah, bukan kayak biji duren, biji timun. Kemudian dipuji pipinya itu kayak delima, oh apa namanya itu, apa ya pipi, pipinya apa pipi bahasa Indonesia, pipinya apa pipi, pipinya pipi bahasa Indonesia pipi, pipi iya pipi. Pipinya Masya Allah dipuji kayak apa itu namanya, wes yang bibirnya kayak sikar jambi segala macam, oh pujiannya setinggi langit. Begitu dia jatuh ngambung aspal, kemudian giginya ompong dua, oh dibuang langsung, udah berubah. Ini kalau cinta fisik. Sehingga cintanya hanya cinta itu sebentar. Cinta, kekuatan seorang, ini kesempurnaan seorang hamba itu berkaitan dengan sejauh mana pengetahuan dia tentang sesuatu dan sejauh mana kecintaan yang hakikinya itu. Apabila dia itu dua ini menyatu, maka betul-betul itu akan membuat lezatnya kehidupan. Lezatnya kehidupan. Kali lagi, bahwa ilmu yang paling manfaat, ilmu yang paling utama, ilmu tentang Allah, karena kemuliaan ilmu berkaitan dengan kemuliaan, yaitu objek yang dipelajarinya, yang diketahuinya. Sedangkan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Ta'ala. Dan cinta yang paling manfaat, cinta kepada Allah dan karena Allah Ta'ala. Kalau Anda cintanya karena Allah, akan langgeng. Akan langgeng, akan awet, akan tulus. Cintanya akan tulus. Tapi kalau cintanya bukan karena Allah Ta'ala, itu akan cepat, ya ini, pudar. Berkawan itu kalau karena Allah, oh akan awet. Tapi kalau berkawan itu bukan karena Allah, akan cepat, ya ini, hilang. Bisa esok, deli, sore, tempe, berubah-ubah, pokoknya cepat banget. Itu seperti cintanya orang-orang kontrak politik, sehingga politik atau orang ke politik itu gak ada yang langgeng. bisa pagi kawan, sore lawan, bisa. Ini cintanya kepentingan dunia sesaat. Tapi cinta yang paling awet, cinta yang diikatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalul ladzat bihasabihima. Dan kelezatan yang paling sempurna, kelezatan yang berkaitan dengan pengenalan kepada Allah dan yang dijiwai dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, itu akan lezatnya itu enggak bisa dibayangkan yang lainnya. Enggak ada tandingnya. Wallahul musta'an, dan kepada Allah kita berharap untuk bisa terwujudnya semua perkara itu. Kita minta tolongnya hanya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, lihat ungkapan-ungkapan orang mereka itu, hatinya telah diwarnai tentang marifatullah dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Apa ungkapan-ungkapannya itu? Berkata Malik Ibnu Dinar, qala Malik Ibnu Dinar rahimahullah Ta'ala. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah Ta'ala, kharaja alu dunya minan dunya, walam yadhuku atyaba ma fiha. Qalu wa ma huwa ya Aba Yahya? Qal marifatullah azza wa jal. Kata Malik bin Dinar, ahlu dunia, penduduk dunia, sampai keluar dari dunia, artinya sampai mati, ternyata walam yadhuku atyaba ma fiha, dia tidak pernah merasakan sesuatu yang paling indah, yang paling lezat. Orang hidup itu yang pengen dia cari kalau bisa, itu bisa menikmati kelezatan apapun. Kelezatan makanan, kelezatan minuman, kelezatan menikmati perempuan segala macam. Sehingga ada orang mereka ingin mengejar kelezatan, kata umpamanya kelezatan minta maaf menikmati perempuan, lari ke Hong Kong sana. Meluncat ke Hong Kong sana, meluncat ke negara mana itu. Beli tiket jauh-jauh ke sana hanya untuk mencicipi perempuan negeri tersebut. Ini kenikmatan yang dia kejar. Tapi kenikmatan dunia itu enggak pernah ada yang membuat dia puas. Enggak ada. Kenikmatan hawa nafsu itu kayak orang minum air laut. Semakin dia banyak dia minum, semakin dia haus. Orang pengen menikmati perempuan, enggak puas dia, sudah 10, dia kurang lagi. Sehingga dia bisa rentengan ratusan perempuan akan dia nikmati dan tidak akan pernah puas. Ketika orang dia itu meletakkan kepada Allah Ta'ala, bisa puas dengan satu wanita. Nafsu itu enggak pernah, syahwat itu enggak pernah memberikan kepuasan, enggak pernah. Sehingga jangan coba-coba Anda dibuai dengan nikmat yang bermaksiat. Itu kenikmatan tipuan, kenikmatan sesaat. Anda tidak akan diberikan kenikmatan yang membuat Anda puas, enggak. Anda akan bisa malah kemudian dicekik dengan kenikmatan itu. Menikmati wanita lah sekali, Anda nikmati sekali, Anda akan diseret terus menikmati yang kedua, ketiga, keempat, sampai kecanduan, kayak orang kecanduan khamr, itu sudah tahu tentang dampak buruknya, tapi nggak bisa lepas daripada khamr. Sehingga suntik terus, narkoba terus, dia untuk menghilangkan stresnya, dia suntik narkoba lagi, konsumsi narkoba lagi, siksaan, kenikmatannya itu segala siksaan buat dia. Itu nikmat yang dicari yang bukan ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang dia kejar kenikmatan, kemanapun dia kejar kenikmatan itu, dengan bayangan apapun dia kejar kenikmatan itu, dibayangkan kenikmatan dengan hartanya, dengan perempuannya, dengan jabatannya, dan ketenarannya, dengan segala macamnya, dia kejar terus kenikmatan itu, ternyata enggak ada ujungnya. Enggak membuat dia merasa sudah bahagia, puas. Ternyata enggak. Ada orang namanya Sa'id. Artinya orang yang bahagia. Sa'id. Dia tadinya penyiar radio ecek-ecek. Tuh suaranya bagus, Masya Allah. Kemudian naik menjadi penyiar, yaitu televisi. Oh Masya Allah, lagi juga melambung lagi, melecet lagi. Sampai dia menjadi ini artis tarik suara. Oh melambung lagi sampai menjadi artis aktor film. Orang lihat dia sudah di puncak karirnya. Ketika diwawancarai, Anda ini kayak namanya ya, Said. Hidup orang yang sangat bahagia. Apa kata dia? Belum. Masih kurang dal. Kalau kurang dal itu namanya sa'i. Sa'i ini orang yang masih terus berusaha, mengejar, terus mengejar, belum dapat, terus. Ternyata orang dia sudah sampai di puncak, sedangkan dia belum. Masih belum. Karena memang tidak akan pernah puas mengejar kenikmatan syahwat yang terputus dari Allah SWT. Maka kata Malik bin Dinar, ahlu dunia itu sampai matinya ternyata dia enggak bisa merasakan kenikmatan dunianya. Anda membayangkan orang kaya raya itu, Masya Allah bahagianya, dia duitnya banyak, enggak ada masalah, pengen beli apa aja bisa, kemana aja bisa. Antum duduk sebentar sama dia, suruh cerita aslinya, sedihnya berjilid-jilid. Dia akan ceritakan bagaimana susah payahnya, dukanya menjadi orang kaya, dari merintis usaha sampai dia sudah punya ini pemasukan yang banyak, sempurna aset yang melimpah ruah. Itu adanya stres, sehingga dia terus, dia semakin bersusah. Ini orang yang mereka diperbudak oleh dunianya. Ketika ditanya, apa sih yang dimaksudkan atyabu mafiha, rasa nyaman, rasa lezat yang super lezat, katanya ma'rifatullah, yaitu hati yang mengenal Allah Ta'ala. Begitu letaknya di hati, bukan di lidah, bukan di telinga, bukan di mata, bukan di kemaluan, tapi letaknya itu di hati. Sedangkan hati ini diciptakan itu fitrahnya untuk mencintai Allah Ta'ala. Begitu Anda arahkan hati Anda itu bukan untuk mencintai Allah, tunggu saatnya Anda pening, Anda stres, Anda sesek hidupnya itu. Karena hati ini diciptakan itu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Anda kembali kepada Allah, Anda mencintai Allah, hati Anda akan tenang. Akan tenang. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, walidzalika kullama istaddat ma'rifatul abdi bi rabbih istada syauquhu ila liqa'ih. Saat ketika pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya itu menguat, dia semakin mengenal Allah Ta'ala, semakin kuat, semakin dalam, maka semakin bertambah kerinduan dia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata Ibn Mas'ud, ketika bicara tentang hakikat iman, seorang mukmin yang menyimpan iman, apa katanya? Laisa lil mu'min rahatun duna liqa'illah. Faman kanat rahatu fi liqa'illah faka'anna qat. Seorang mukmin tidak ada nyamannya hati kecuali pada saat pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Saat bertemu dengan Allah itu sangat nyaman, tenang, tenteram. Itu watak iman. Watak iman begitu. Maka Nabi yang imannya telah bersemayam dalam hatinya dan semakin sempurna iman Nabi, apa kata Nabi? Waju'ilat qurratu aini fi shalah. Hatiku itu dibuat sangat nyaman, tenang, tenteram, sejuk itu pada waktu salat. Sehingga Nabi pun ketika dia katakan pada Bilal, ya Bilal arina fi shalah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan salat. Sehingga salat saat bertemu dengan Allah itu sebuah saat yang buat hati itu nyaman, tenang, tenteram. Ini yang dirasakan orang-orang mereka ini betul-betul memiliki keimanan kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin itu letak ketenangan, ketenteraman itu pada nilai-nilai keimanannya. Maka barang siapa yang rasa nyamannya itu letaknya pada pertemuannya dengan Allah saat dia baca Quran, saat dia yaitu salat, saat dia melaksanakan tugas dari Allah Ta'ala. Ini semuanya jalur-jalur yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Orang yang saat lezatnya, tenangnya itu di situ, maka seakan-akan dia telah betul-betul memiliki iman yang benar. Itulah hakikat iman begitu itu. Sehingga lihat seberapa kadar kebenaran iman Anda, lihat ketenangan Anda saat bersama Allah, maka sejauh mana. Ini adalah berkaitan dengan ini kejujuran iman. Wa maknahu, maknanya kata beliau dari perkataan yang bermaksud ini, annahu idza balagha imanuhu hadzal mablagh minal uns billah wa tuma'ninatu qalbihi bihi faqad wasala. Maksudnya, apabila iman seseorang itu dia telah sampai pada tingkat rasa memiliki rasa nyaman bersama dengan Allah Ta'ala, dan hatinya itu dibuat tenang bersama dengan Allah Ta'ala, faqad wasala, dia telah sampai kepada hakikat iman. Dia telah sampai pada hakikat iman. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'inu qulubum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman itu dan hatinya itu dibuat tenang dengan mengingat Allah Ta'ala, ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Maka fakaifa biman istaqa ila liqa'a ila laqiya rabbi. Maka bagaimana dengan orang mereka merindukan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala? Itu semakin tenang, semakin nyaman, semakin tenteram. Dan walam yastawhis min mufaraqatil ashab, dan dia tidak akan dibuat galau risau dengan ditinggalkannya teman-temannya itu. Penyakit di dunia kapitalisme yang hatinya kosong dari Allah Ta'ala, itu yang paling menyiksa di antara itu penyakit kesepian. Penyakit kesepian bisa disiksa dia dengan kesepian itu. Itu yang membuat itu dunia gersang, betul-betul gersang, sepi, nyenyet, gersang. Beda dengan orang mukmin, hatinya itu dengan imannya dimakmurkan dengan Allah Ta'ala. Dia tanpa teman, oh, dia bisa betul-betul menikmati kehidupan karena dia sedang bersama dengan Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang hafal Quran, dia dengan bacaan Qurannya itu kayak ngikuti alur bersama dengan Allah, pembicaraan Allah, kalam Allah, menikmati setiap kata, kalimat, renungan, alur apa yang dibacanya itu. Dia itu kenikmatan yang luar biasa, teman-teman gak ada yang datang, gak ada masalah buat dia. Sehingga berpisah dengan teman dalam rangka untuk menikmati bersama Allah, oh, itu bagi dia sangat ringan. Sangat ringan. Maka dia memiliki saat-saat ingin rindu untuk menyendiri dengan Allah Ta'ala. Salat malam, qiyamul lail, kemudian dia akan menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sifat seorang yakni mukmin. Maka Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada ini salah seorang temannya. Apa katanya? Amma ba'du. Fa inna lil imani fara'id wa syara'i wa hududan wa sunanan. Amma ba'du. Adapun sesungguhnya iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki syariat-syariat, memiliki batasan-batasan, memiliki sunah-sunah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Kalau dia menyempurnakan kewajibannya, syariatnya, batasannya, sunah-sunahnya, maka sempurna imannya dia itu. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakan yaitu kewajibannya, syariatnya, sunah-sunahnya, maka dia belum menyempurnakan iman. Fa in aish, fasa ubayyinu halakum hatta ta'malu biha. Kalau aku masih panjang, masih hidup, akan aku terangkan kepada kalian sampai kalian bisa melaksanakan ini kewajiban-kewajiban iman, syarat-syarat iman, batas-batas iman, sunah-sunah iman. Wa in amut, kalau ternyata aku mati, fama ana ala suhbatikum biharis, saya pun enggak begitu ambisi berkawan dengan kalian. Kenapa? Dia bertemu dengan kawan yang lebih menyenangkan, menenteramkan, menjanjikan, memenuhi segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah didahului oleh sang komandannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat mencintai dan dicintai oleh istrinya, oleh sahabatnya, sehingga dunia betul-betul sangat menyenangkan karena banyak orang ngefan dengan Nabi. Tapi di saat menjelang wafatnya, Nabi ditawarkan antara tinggal bersama istri dan keluarga atau bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, aku ingin bertemu denganmu, memilih bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, idan la yakhtaruna. Oh, kalau begitu Nabi ternyata enggak memilih kita. Ngeboti Allah, tidak ngeboti istri dan teman-temannya itu. Ini orang yang mereka telah sampai pada tingkat betul-betul pengenalan kepada Allah dan betul-betul meresap kecintaan kepada Allah itu di dalam hati mereka. Ini yang kita sampaikan dulu sampai sini, mudah-mudahan manfaat. Ini diantara dampak ketika seorang itu betul-betul dia mengenal nama dan sifat Allah, lalu itu meresap dalam hati dia, itu kurang lebih seperti itu gambarannya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.